Tahukah kalian apa yang telah diucapkan oleh Rabb kalian? Salah satu uslub di dalam mengajar metode di dalam pendidikan ataupun pengajaran ataupun di dalam menyampaikan ilmu terkadang ilmu itu disampaikan sekedar disampaikan terkadang di sana menggunakan sebuah uslub metode dengan bertanya seorang pendidik bertanya kepada orang yang dididiknya seorang yang menyampaikan ilmu bertanya kepada hadirin yang menghadiri majelis ilmu. Yang tujuannya adalah tanbih menyadarkan yang tadinya ghaflah, yang tadinya lalai, yang tadinya pikirannya kemana-mana di dalam duduknya. Namun ketika ada di sana pertanyaan, langsung tersadar. Langsung memasang telinganya, mendengarkan apa gerangan yang ditanyakan. Menempuh metode-metode di dalam pengajaran, dalam pendidikan. Di dalam menyampaikan ilmu. Yang semuanya itu tujuannya adalah satu, tashwiqun nas ilal ilm. Menjadikan manusia itu rindu kepada ilmu, senang dengan majelis ilmu. Ketika dia di luar, dia berharap dan menunggu-nunggu. Kapan akan ada lagi majelis ilmu? Rasa tenang, tentram. Hilang segala bentuk rasa takut. Takut kalau seandainya dia kehilangan dunianya dengan sibuknya dia terhadap ilmu. Maka dengan majelis ilmu itu menghilangkan semuanya, rasa khawatir. Rasa sempit. Ataupun berbagai macam prasangka-prasangka yang jelek yang muncul. Hilang dengan sebab dia menghadiri majelis ilmu. Dia merasakan ketenangan, dia merasakan ketentraman karena nikmatnya. Caranya ilmu disampaikan, metodenya bagaimana ilmu itu dipahamkan. Membuat orang yang hadir itu yasyuk, merasa rindu. Kapan akan datang waktu tersebut? Sehingga dia bisa menghadirinya, sehingga dia bisa menikmati kelezatan yang dia rasakan. Demikian harusnya seorang alim menjadikan majelisnya majelis ilmu yang dia ada padanya adalah majelis yang sangat dirindukan, diharap-harapkan. Sebagaimana yang terjadi di masa salafun salih. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam salah satu kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Menyebutkan apa yang beliau rasakan ketika beliau menghadiri majelis gurunya. Padahal zaman tersebutlah zaman yang penuh dengan rasa takut yang mencekam. Peperangan antara kaum muslimin melawan Tatar. Berbagai macam perasaan, khawatir, takut, sempit. Berbagai macam prasangka-prasangka yang tidak bagus. Prasangka yang jelek, jangan-jangan akan terjadi demikian. Jangan-jangan akan terjadi yang demikian. Namun bagaimana ketika beliau menghadiri majelis ilmunya dari gurunya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau sebutkan, beliau gambarkan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kunna idza stadda minal khauf wa sa'at minadh dhunun wa dhaqat minal 'ard atayna fama huwa illa an narahu wa nasma'a kalama fayadhhabu dhalika kulluhu wa yanqalibu insyirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'ninatan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau mengatakan dahulu apabila kami merasakan rasa takut itu semakin bertambah yang kami rasakan. Takut dengan berbagai macam hal. Takut dan khawatir. Bagaimana kalau demikian dan demikian. Tentara Tatar demikian dan demikian. Kaum muslimin mengalami demikian dan demikian. Wasa'at minadh dhunun, dan muncul berbagai macam prasangka-prasangka yang jelek. Su'udzon terhadap Allah Subhanahu wa taala mulai muncul karena begitu sangat kerasnya ujian, dahsyatnya. Rasa takut yang mencekam tadi. Wa taqat binal ard, dan bumi itu terasa sempit. Luar biasa ujian yang dihadapi ketika itu. Kalau di zaman kita mungkin rasa takut dan khawatir bagaimana kalau seandainya rezeki yang ada pada kita berkurang dengan menghadiri majelis taklim atau yang demikian sejenisnya. Bagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ataina, bukan dengan menjauhi majlis ta'lim, menjauhi pengajarnya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ataina, kami mendatangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menghadiri majlis beliau. Fama huwa ila anna rahu wa nasma'a kalamah. Maka tidaklah kecuali kami hanya sekedar melihat wajah guru kami, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, wa nasma'a kalamah, dan mendengarkan nasihat-nasihat beliau, ilmu yang disampaikan oleh beliau, taujihat, arahan, bimbingan. Fayadhhabu dzalika kulluh, maka hilang perasaan yang tadi kami rasakan. Semuanya hilang. Nah, hanya sekedar melihat wajah gurunya dan mendengarkan kalamnya, majelis. Nah, yang membuat rindu manusia ketika itu berharap-harap untuk menghadirinya, mendatanginya. Nah, maka tidak hanya cuman sekedar melihat wajah gurunya dan mendengarkan nasihat-nasihatnya. Fayadhhabu dzalika kullu, hilang semuanya rasa takut, rasa khawatir. Nah, berbagai macam prasangka-prasangka yang jelek tadi bertambah. Yang qalibu insyirahan, maka kemudian berubah menjadi insyirahan. Dada kami menjadi lapang. Wa kuwatan, dan semakin kuat dan kokoh keimanannya. Wa yakinan, dan juga keyakinannya. Watu makninatan, dan juga semakin tenang. Nah, dengan menghadiri majelis ilmu, ilmu yang di situ membuat orang rindu, membuat orang tertarik untuk selalu menghadirinya. Nah, salah satu uslubnya dengan tanya jawab yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tujuannya taswiqun nas ilal ilm. Nah, membuat manusia itu rindu kepada ilmu, bukan membuat manusia itu lari, bukan menjadikan majelis ilmu yang harusnya manusia mendapatkan pencerahan, mendapatkan cahaya, mendapatkan arahan dan juga ketenangan, akan tapi justru dengan menghadiri majelis ilmunya yang dia dapatkan adalah sesak dadanya, sempit. Disebabkan majelis ilmu yang dia adakan berisi fitnah, berisi celaan, berisi tikaman terhadap para duat-duat yang lainnya, saudara-saudaranya yang lainnya. Sehingga bukan majelis ilmu yang membuat tenang dada-dada orang yang menghadirinya. Tapi justru majelis ilmu di situ yang membuat sempit, membuat lari. Nah, manusia yang ada. Nah, Nabi SAW menempuh di dalam tarbiyah, di dalam pendidikan, menyampaikan ilmu. Berbagai macam cara bagaimana supaya manusia itu rindu terhadap ilmu, rindu terhadap majelis ilmu. Bukan membuat lari. Nah, bagaimana supaya manusia berharap-harap. Kapan majelis ilmu itu akan ada lagi? Wah, kapan ini streamingnya lagi ini? Kapan ini muhadharahnya lagi? Berharap-harap manusia, bukan malah justru menjadikan manusia muhadharahnya ini isinya. Nah, taswiqun nas ilal ilm, membuat manusia itu rindu terhadap majelis ilmu. Karena ketenangan, kedamaian, hilangnya rasa takut dan kekhawatiran yang didapatkan ketika dia menghadiri majelis ilmu tersebut. Baik, insyaallah kita cukup sampai di sini. Naktafi bi hadzal qadr. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru dalhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu.